Terima kasih. setia. Kami kau bersumpah mati pun terkubur berdua. Ternyata sumpah berubah menjadi sampah. Aku tertipu, aku kecewa. Janji-janji semua tinggal janji. Hangat-hangatku pun cintamu itu sayang. Setelah diriku tiada berdaya lagi. Ternyata sumpahmu berubah. Sedih, sedih, hatiku sedih karena cerita sang dewa. Dulu selalu hantarkan tidurku, permainkan untuk menjadi teman kamu. Kau tiada lagi ku sepi. Mana jati gamiku hari berlalu kau sudah berpaling dari diriku begitu teganya dirimu sayang kau hianati cinta suciku kau rusak hatiku kau makan hatiku tahu kan begini hatinya, akan ku perbuat kau dari semurah. Karena dosa, dosa yang aku lakukan, aku di penjara di Nusa Kambangan. Tandus dan gersang terasa dalam jiwa, hidupku bagaikan di gurun Sahara. Tiada cinta, tiada kasih dan sayang, pengobat hati, penawar dalam duka. Dosa yang